Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaallah pada kesempatan bagi hari ini kita akan selesaikan dari kutip Lamhatun Al-Firaqiddarah, sekilas pandang tentang kelompok-kelompok sesat, bagian akhir insyaallah kita selesaikan. Disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan beberapa kelompok-kelompok sesat. Di antara kelompok sesat itu, apa yang engkau ketahui? Naam. Sana. Qadariyah. Baik. Apalagi? Naam. Zanwar. Syiah. Apalagi? Ini. Zakaria. Ini Ammar, Kharid, ya, apalagi Hanan, sudah, Kharid, Syiah, Jahmiyah, Qadariyah. Sekarang kita akan lanjutkan kelompok sesat berikutnya, yaitu kelompok Mu'tazilah. Wa madhhabu al-mu'tazilati annahum asbatu al-asma'a wa nafau as-sifat. Kelompok Mu'tazilah, yaitu suatu kelompok yang menetapkan nama-nama Allah dan meniadakan sifat-sifatnya. Namanya ditetapkan, sifatnya tidak ada. Yang benar bagaimana? Yang benar tetapkan namanya dan sifatnya, tapi mereka cuma namanya saja, sifatnya tidak. Lakin asbatu asma'an mujarradatan, mereka menetapkan nama-nama saja. Mujarrada alfadhin la tadullu ala ma'alin wala sifat. Mereka menetapkan nama-nama saja yang nama itu tidak ada. Nama-nama itu tidak ada maknanya, tidak ada sifatnya. Jadi Allah itu Ar-Rahman, tidak memiliki rahmah. Allah itu As-Sami, mendengar tapi enggak mendengar. Allah itu Khalik tapi tidak menciptakan. Allah itu, dan seterusnya. Kenapa kelompok ini dikatakan kelompok Mu'tazilah? Summu bil Mu'tazilah. Asal usulnya kenapa kelompok sesat ini dikatakan Mu'tazilah? Di anna imamahum Wasil ibn Atha, karena pimpinan namanya Wasil ibn Atha, dulu kana min talamidhi Al-Hasan Al-Basri. Dulunya muridnya Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan al-Basri adalah al-imam at-tabi'i al-jalil, seorang imam tabi'i yang mulia. Falamma su'ila al-Hasan al-Basri an murtakibil kabirah ma hukmuhu. Tatkala Hasan al-Basri ditanya, "Wahai imam, apa pendapatmu tentang orang-orang yang melakukan dosa besar, apa hukumnya?" Maka al-Hasan al-Basri menjawab dengan jawaban keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Faqala biqawli ahli sunnati wal jamaah, innahu mu'minun naqisul iman, mu'minun biimanihi fasikun bikabiratihi. Ini jawabannya, jawaban guru besarnya Hasan al-Basri. Pelaku dosa besar itu, dia ini orang beriman, kurang imannya. Beriman dengan keimanannya, fasik dengan dosa besarnya. Ini jawaban yang tepat. Yang termasuk kita kalau ditanya, orang berzina, orang minum khamar, apa itu kita katakan? Ini orang beriman atau orang kafir? Jawabannya bagaimana? Mu'iz, diulang. Baik, beriman dengan keimanannya, fasik dengan dosa besarnya. Tetapi dengan jawaban ini bagaimana Wasil bin Atha? Falam yardo awas Wasil bin Atha. Wasil tidak setuju dengan jawaban ini. Bihadzal jawabi min syaikhihi fa'tazala wa qal, kemudian dia menyingkir dan mengatakan la, jawabannya tidak, enggak setuju dengan jawaban gurunya. Ana ara annahu laisa bimu'minin wala kafir. Aku berpendapat orang yang melakukan dosa besar itu apa? menurut pendapatku dia ini bukan orang beriman, bukan orang kafir. Terus bagaimana? Ya, pokoknya muka beriman, enggak kafir. Ya ini ketika ada pertanyaan ditujukan kepada Hasan al-Basri. Ditanya masalah dosa besar, jawabnya demikian. Wasil yang dengar, dia menyingkir. Saya enggak setuju seperti itu. Saya berpendapat, pelaku dosa besar itu tidak beriman, tidak kafir. Wa annahu fil manzilati bil manzilatain. Di tengah-tengah, enggak kafir, tidak mukmin. Wa syakka an syekhihi, maka Wasil bin Atha memisahkan diri dari gurunya, yaitu Al-Hasan, wasara fi nahyatil masjid, dia di pojok masjid, wajtama alaihi qaumun min aubasin nas wa akhadhu biqoulihi, maka berkumpul dengan Wasil ini dari berbagai kelompok dan mengambil pendapatnya Wasil bin Atha, akan menjadi jamaah, kelompok firqah sendiri. Jadi pada asalnya kita sudah jelaskan kaum muslimin itu satu, kemudian berpecah-pecah itu apa sebabnya? Apa sebabnya membuat pecah itu? Nah, Abdurrahman, Arindoa, ini kakaknya Harun, siapa namanya? Gak kurang keras. Aziz, Aziz saja. Abdul Aziz, baik. Ya, Abdul Aziz. Nah. Gimana? Berselisih ya. Karena munculnya bid'ah-bid'ah, munculnya pemahaman baru. Orang Khawarij kenapa kok berpisah? Karena punya pemahaman baru. Kemudian muncul lagi Syiah, muncul pemahaman baru lagi, pisah lagi. Termasuk ini juga. Wasil di tengah-tengah gurunya yang Ahlussunnah. Akhirnya bikin pemahaman baru, mungkin kelompok lagi. Itu kelompok Mu'tazilah. Dan yang ikuti banyak. Ya, akhirnya berkumpul dengan mengikuti pendapatnya Wasil ini. Wa hakadza du'atun du'atud dalal fi kulli waqtin. Demikianlah dai-dai sesat di sepanjang waktu. La budda ayyan haza illahim katsirun minan nas. Mesti yang berkelompok dengan dai-dai sesat itu banyak dari manusia. Sehingga enggak heran. Ini bentuk kelompok lagi ada yang ikuti, bentuk lagi kelompok ada ikuti lagi. Termasuk Wasil ini, bikin kelompok, bikin pemahaman baru, diikuti lagi. Hadhihi hikmatun minallah, ini hikmah. Kenapa Allah jadikan demikian? Taraku majlisa al-Hasan. Mereka, kelompoknya Wasil, memisahkan diri dari majlisnya Hasan al-Basri. Sayyukhi ahli sunnah, Syekh ahli sunnah. Alladhi majlisu majlisu al-khair, padahal majlisnya majlis kebaikan. Wa majlisul ilmi, wan hazu ila majlisil mu'tazili Wasil bin Atha ad-dal al-mudil. Manusia akhirnya ada yang ikut meninggalkan majlisnya Ahlussunnah dan sebagai manusia bergabung dengan tokohnya ini Wasil bin Atha yang sesat dan menyesatkan. Walahum asbahun fi zamanina, dan yang seperti Wasil ini ada yang serupa di zaman kita sekarang ini. Yatrukuna ulama ahli sunnati wal jamaah wa yanhazuna ila ashabil fikr al munharif. Di masa kita sekarang ini ada yang menyerupai Wasil. Mereka meninggalkan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dan bergabung kepada pemikir-pemikir yang menyimpang. Ini di Saudi Arabia demikian. Ada di sana banyak ulama, tapi begitu muncul pemikir-pemikir, ada yang ikuti. Seperti siapa? Seperti Said Qutb, pemikir-pemikir. Kemudian manusia senang, ada yang mengikuti. Ya. Muncul lagi di Saudi, kelompok Sururiyah. Ini Muhammad Surur, Zainal Abidin. Ada yang ikuti lagi. Padahal bagaimana Muhammad Surur mengatakan kitab Tauhid itu apa namanya, Jafa. kok isinya dal-dal aja, kurang kalau untuk pemuda ini enggak cocok. Mendingnya pemuda itu bagaimana kitab tauhid yang berliku-liku ceritanya yang ini-ini. Tidak, kalau Allah, kalau Rasulullah, enggak ada seperti itu. Ini. Kemudian juga mengkritisi, ya, Muhammad Surur mengkritisi siapa? Para ulama Saudi. Mengatakan ulama-ulama itu adalah budaknya budak. Raja Saudi itu budaknya Amerika, dan ulama itu budaknya Raja Saudi. Jadi budaknya budak para ulama itu. Ini julukannya. Dan ada yang mengikuti. Meninggalkan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wa min dzalika al-waqt. Dari waktu itu summu bil Mu'tazilah. Kelompok ini dinamai kelompok Mu'tazilah. Li'annam i'tazalu Ahlussunnah wal Jamaah. Karena menyingkir, berpisah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Fasaru yanfauna as-sifat anillahi subhanahu wa ta'ala. Di antara pemikirannya tadi apa? Salah satunya pelaku dosa besar, tidak kafir, tidak muslim. Tambah lagi pemahaman yang baru lagi, mereka menafikan sifat-sifat Allah. Wasbituna lahu asma'an mujarradah, menetapkan nama-nama saja tanpa sifat. Wa yahkumuna 'ala murtakibil kabirah bima hakamat bi al-khawarij. Ditambah lagi, kalau nanti sudah mati orang pelaku dosa besar, seperti orang khawarij pendapatnya, anda mukhaladun finnar, kekal dalam neraka. Lakin ikhtalafu an khawarij fid dunya. Kalau di dunia, enggak sama dengan orang khawarij. Orang khawarij, pelaku dosa besar, kafir. Orang mutazilah, baina mangzilatain, tengah-tengah. Waqalu innau yakunu bil mangzilah, bain mangzilatain, laisa bimu'minin wala kafir. Bainam al-khawarij yakuluna kafir. Ya subhanallah. Hal yuqal anal insana la yakunu mu'minan wala kafiron. Apa masuk akal seorang tidak kafir tidak mukmin? Wallahu ta'ala yakul huwalladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah mengatakan Allah menciptakan manusia, kalian sebagian kalian itu beriman, sebagian kafir. Ada dua kelompok ini. Tapi orang Mu'tazilah mengatakan bagaimana? Pelaku dosa besar itu tidak kafir, tidak mukmin. Maqal wa minkum man huwa bil manzilati bil manzilatain lakin haula'i hal haula'i yafqahun, apakah mereka ini memahami? Baik, selesai kelompok Mu'tazilah. Selanjutnya kelompok Asy'ariyah. Asy'ariyah ini banyak ya di Indonesia, banyak mengikuti mazhabnya Asy'ariyah dalam masalah akidah. Tetapi pimpinannya sendiri Abul Hasan Al-Asy'ari sudah bertobat dari pemahaman Asy'ari yang disebutkan kepada beliau. Selanjutnya kelompok Asy'ariyah. Wal Asy'ariyah yunsabuna ila Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Kalau tadi Mu'tazilah, siapa pencetusnya? Zainwar Wasunato. Sekarang Asy'ariyah. Asy'ariyah dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Wa kana Abul Hasan Al-Asy'ari Mu'taziliyah. Dulu Abul Hasan mengikuti pemikiran Mu'tazilah. Summa manallahu alaihi, Allah kasih anugerah Abul Hasan ini. Wa arafa butlana madhhabi al-Mu'tazilah, akhirnya tahu ternyata Mu'tazilah itu sesat. Akhirnya Abul Hasan ini bertobat, fa waqafa fil masjid yaumal jum'ah, dia berdiri di masjid pada hari Jumat. Wa a'lana bara'atahu min madhhabi Mu'tazilah, akhirnya mengumumkan dia. Ketika manusia banyak pengumuman ya, saya berlepas diri dari madhhabnya Mu'tazilah. Wa khala'a thawban 'alaihi, dia melepaskan bajunya dan mengatakan wa qal khala'tu madhhaba al-Mu'tazilah kama khala'tu thawbi hadza, sekarang ini aku lepaskan bajuku ini sebagaimana aku melepaskan apa madhhab Mu'tazilah. Tetapi setelah itu bagaimana? Pindah dari kelompok Mu'tazilah ke kelompok apa? Lakin soro inla madhabi al-kullabiyah. Kepada kelompok kullabiyah. Atba Abdullah ibn Sa'id ibn Kulab. Tapi nanti juga akhirnya balik lagi. Ya. Dari Mu'tazilah Abul Hasan ini pindah ke kullabiyah. Kullabiyah itu kenapa? Kullabiyah itu adalah kana yusbitu sab'a sifat. Menetapkan cuma 7 sifat saja. Kalau kita banyak sifat, tapi mereka cuma 7 saja. Wa yanfa ma adaha, yang lainnya dinafikan. Kenapa kok 7 saja? Li'anna al-aqla la yadullu ila ala sab'i sifat faqat. Karena akal itu cuma menunjukkan 7 saja. 7 itu apa? Al-ilmu wal-kudratu wal-iradatu wal-hayatu was-sam'u wal-basaru wal-kalam. 7. Saya ulang, al-ilmu yang pertama, yang kedua al-kudrah, yang ketiga al-iradah, yang keempat al-hayah, yang kelima as-sam', yang keenam al-basar, yang ketujuh al-kalam. Yaqul hadhi dalla alil akal. Ini sesuai dengan akal. Akal bisa nerima. Amma malam yadul alayil akal indahu falaysa bisa abitin. Adapun yang enggak masuk akal itu tidak sabit. Cuman 7 saja. Ini Abul Hasan ikut kelompok kullabiyah. Tapi bagaimana lagi? Summa innallaha manna alaihi Abul Hasan al-Asari. Tapi Allah berikan juga kenikmatan kepada Abul Hasan al-Asari. Akhirnya wataroka madhaba al-kullabiyah. Meninggalkan kelompok kullabiyah. Wa raja'a ila madhabi al-imam Ahmad bin Hanbal. Kepada madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala ana akul bima yakulu bihi imamu ahli sunnati wal jamaah Ahmad bin Hanbal. Aku sekarang ini berpendapat seperti pendapatnya imam ahli sunnah wal jamaah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Inna Allah istawa al-arsh. Allah itu istiwa di atas arsh. Wa inna lahu yadan. Allah punya tangan. Wa inna lahu wajhan. Allah memiliki wajah. Zakara hadha fi kitabihi al-ibanah an usul diyanah. Disebutkan masalah ini dalam kitabnya sendiri yang berjudul al-ibanah an usul diyanah. Wa zakara hadha fi kitabihi as-sani. Juga disebutkan dalam kitab yang lain, Maqalatu Islamiyyin wa Ikhtilafil Muslimin. Dzakara annahu 'ala madhhabi al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan sekarang ikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa in baqiyat indahu ba'dul mukhalafat, meskipun ada pada beliau sisi ada kesalahannya. Baik. Demikian kelompok Asy'ariyah sejarahnya. Orangnya demikian, sudah bertobat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi Asy'ariyah masih terus berkembang. Baik, insyaallah sisanya sedikit kita selesaikan di pertemuan jika ada waktu longgar insyaallah. Apa pendapat Ustaz tentang kelompok ISIS ya, yang di Suriah? Apakah mereka ini muslim atau kafir ya? Mereka masih muslim tapi khawarij. Kelompok khawarij. Apa bedanya Wahabi dengan Salafi? Ya, Wahabi itu bukan istilah kita. Ini istilah orang-orang yang tidak senang sama kelompok yang mengikuti dakwah tauhid. Jadi tidak pas dikatakan kelompok Wahabi, ini tidak pas. Karena dinisbatkan pada seorang itu kalau itu salah. Kalau mungkin ini kelompok salah seperti Asy'ari karena apa? Punya pemikiran baru. Ini kelompok lagi. Jadi sesuai dengan nama-nama kayak kullabiyah. Karena ini penyetusnya, Suriah ini orangnya. Kelompok apa lagi? Ini nama-nama yang bikin kelompok baru. Adapun Syekh Abdul Wahab ini tidak mengadakan pemikiran baru, tidak. Beliau kita lihat dalam kitabnya tidak membuat pemahaman baru sehingga tidak dinisbatkan kepada beliau kelompok Wahabi. Jadi yang sama dengan Ahlussunnah Jamaah tidak dikatakan kepada apa orang per orangnya. Baik. Ya, insyaallah. Atas nama Allah.